السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat diberikan waktu yang luang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi masjid ini untuk menuntut ilmu syar'i, dan nikmat yang lainnya yang tidak dapat dan tidak akan dapat kita hitung. Bapak ibu sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah SWT bahwa pada malam ini saya bisa datang ke Kabupaten Bengkalis di Masjid Al-Istiqamah untuk memberikan kajian yang mudah-mudahan kajian ini bermanfaat untuk saya dan untuk seluruh hadirin dan hadirat. Sebagaimana yang dibicarakan oleh panitia tentang kajian ini, bahwa insyaallah yang kita akan kaji pada malam ini yaitu tentang prinsip dasar Islam. Tapi kajian ini berkaitan dengan hal-hal yang prinsip dan mendasar yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Karena bapak dan ibu sekalian, kita sebagai seorang muslim, kita wajib mengetahui tentang agama kita, yaitu agama Islam. Banyak orang Islam, tetapi dia tidak tahu tentang agamanya, tentang keyakinannya, tentang prinsip yang wajib dia yakini, yang wajib dia pahami, yang wajib dia amalkan. Karena itu kita berusaha dalam kajian yang seperti ini untuk kita memahami. Kajian seperti ini bapak ibu sekalian insyaallah bermanfaat apabila betul-betul kita berusaha untuk memperhatikan apa yang nanti saya akan sampaikan. Karena banyak kajian yang disampaikan, tetapi kajian-kajian kadang-kadang bentuknya atau sifatnya umum atau ceramah umum. Saya ingin kita kembali kepada pemahaman yang dasar, prinsip dasar atau keyakinan yang wajib kita ketahui, sehingga akan menambah yang pertama ilmu kita, yang kedua akan menambah keyakinan kita terhadap agama kita sendiri, dan juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga akan menambah amal taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu sekalian, yang saya akan jelaskan yang pertama yaitu tentang agama kita, agama Islam ini yang wajib kita yakini bahwa agama Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Meskipun ada usaha orang mengatakan agama lain juga baik, agama lain juga benar, agama lain juga tujuannya sama ke sorga. Pendapat ini kalau kita enggak hati-hati akan masuk ke dalam akidah kita, keyakinan kita, sehingga kita membenarkan semua agama, membenarkan semua keyakinan, dan ini berbahaya. Seorang muslim, dia wajib meyakini bahwa agama Islam satu-satunya agama yang hak, agama yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 19, "Inna dzina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 85, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah SWT. Berarti agama yang diterima oleh Allah hanya satu agama Islam. Selain Islam, apakah itu Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha atau yang lainnya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita yakini, karena yang mengatakan demikian Allah dalam Al-Qur'an. Dan seluruh isi Al-Qur'an dan seluruh isi As-Sunnah itu jelas wahyu dari Allah dan enggak boleh kita meragukan. Tidak boleh sekali-kali kita meragukan isi Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Tidak boleh. Kita wajib meyakini dengan seyakin-yakinnya apa yang Allah firmankan adalah hak, benar semuanya. Yang disabdakan oleh Rasulullah semuanya benar selama riwayatnya sahih. Ini dalil yang saya bawakan dalam kajian ini, dalil. Tetap yakin, seyakin-yakinnya Islam agama yang hak. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Usaha dari orang-orang kafir, Yahudi atau Nasrani berusaha supaya kita ini mengikuti agama mereka. Allah sudah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 120, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redha sampai kalian mengikuti agama mereka. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redha sampai kalian mengikuti agama mereka. Jadi mereka terus berusaha siang dan malam untuk memurtadkan kaum muslimin. Nah sekarang, orang-orang mereka, misionaris untuk mendakwakan kepada kita, kita tahu mereka orang kafir, Yahudi atau Nasrani kita tidak terima. Tapi sekarang ini mereka gunakan, yaitu anak-anak Islam yang sekolah di luar kemudian dijadikan sebagai dai mereka, yang sekolah di Inggris, yang sekolah di Perancis, yang sekolah di Amerika, pulangnya itu mendakwakan dakwah mereka dengan mengatakan semua agama sama, semua agama benar. Atau mereka juga menggembar-gemborkan tentang liberalisme, pluralisme dan yang lainnya. Itu usaha mereka supaya apa? Supaya orang Islam mengikuti ajaran-ajaran mereka. Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, mereka tetap berusaha dengan berbagai macam upaya supaya umat Islam ini murtad. Dan kita wajib hati-hati dengan berbagai cara, dari mulai keyakinan, pemahaman, sampai juga perayaan dan segala macam, mereka berusaha bagaimana supaya umat Islam ikut acara dan cara-cara mereka. Itu usaha dari mereka. Dan terus-menerus mereka berusaha. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam. Maka kita wajib untuk meyakini Islam itu yang hak, yang benar, dan kita menolak ajaran-ajaran atau pemahaman yang datang dari luar Islam ini yang hak, yang benar. Ini harus kita yakin dengan seyakin-yakinnya. Dari itu Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran tegas. Dan ini enggak boleh kita ragukan. Allah sudah menyebutkan tentang orang-orang Yahudi atau Nasrani. Mereka adalah penghuni neraka. Allah yang sebutkan dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Bayyinah. Allah berfirman, Innal ladhina kafaru min ahlul kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaikahum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang kafir dari ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi Nasrani, dan orang-orang musyrik, kata Allah, tempat tinggal mereka di dalam neraka, dan mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi. Ini yang berfirman Allah dalam Al-Quran, bukan pendapat saya. Allah dalam Al-Quran. Dan kita harus yakin, seyakin-yakinnya, bahwa Islam satu-satunya agama yang hak. Selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, Nabi juga SAW mengajak kepada semuanya. Umpamanya, Nabi mengajak kepada raja-raja Persia, Romawi, dan yang lainnya, agar mereka masuk ke dalam Islam. Orang-orang Yahudi, Nasrani, Nabi ajak agar mereka masuk ke dalam Islam. Semuanya diajak oleh Nabi. Menunjukkan apa? Bahwa Islam satu-satunya agama yang benar. Selain Islam tidak benar. Maka Nabi disuruh oleh Allah untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 64. Allah berfirman, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallau faqul ishhadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai ahlul kitab, wahai ahlul kitab, kalau disebutkan ahlul kitab Yahudi Nasrani, kemarilah ke sini kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian, yaitu tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Apabila kalian berpaling, saksikan bahwa kami adalah orang-orang Islam. Kata Nabi SAW, diperintahkan oleh Allah untuk mengajak ahlul kitab masuk ke dalam Islam. Menunjukkan Islam satu-satunya agama yang benar, selain Islam tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌ أَوْ نَصْرَانِيٌ ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Demi yang diri Muhammad di tangan Allah, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi ataukah dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Artinya Nabi bersabda, siapa saja dari orang Yahudi atau Nasrani, setelah aku diutusin Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Ada orang-orang ahli kitab yang ada sekarang ini, mereka harus masuk ke dalam Islam. Yahudi, Nasrani, apalagi selain itu harus masuk ke dalam Islam. Dan kita ajak mereka dengan cara yang baik, agar mereka masuk ke dalam Islam. Dan itu Nabi dakwahkan kepada mereka. Sampai Nabi kirim surat kepada raja-raja. Dan Nabi katakan, aslim, taslam. Masuklah Islam, kalian akan selamat. Masuk Islam, kalian akan selamat. Itu yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Karena itu, Nabi SAW juga mendakwakan kepada semuanya. Orang-orang Yahudi, Nasrani, dan mereka masuk Islam. Sebagian masuk Islam, sebagian tidak. Sampai Adi bin Hatim itu masuk Islam dan juga keluarganya ada yang masuk Islam ada yang tidak. Kata Azib bin Hatim, bahwa dari keluarga kami yang masuk Islam, maka dia mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan. Adapun yang tidak masuk Islam, maka dia celaka. Dari keluarganya, Azib bin Hatim. Jadi dijelaskan oleh dia. Jadi yang masuk Islam, dia akan bahagia. Maka Nabi bersabda, Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, sungguh berbahagia orang yang masuk Islam, beruntung orang yang masuk Islam dan diberikan rezeki cukup dan dia merasa puas dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Ini yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yaitu kita harus yakin, seyakin-yakinnya Islam, agama yang hak dan Islam tidak akan diterima oleh Allah SWT. Karena itu, kita wajib bersyukur kepada Allah, kita orang Islam, syukur kepada Allah. Kita bandingkan nikmat ini, merupakan nikmat yang paling besar, kalau kita melihat apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran tentang orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir itu kekal dalam neraka selama-lamanya. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Setiap kulitnya hangus, hancur, diganti dengan kulit yang lain. Di neraka dan di sorga itu kekal mereka. Tidak ada lagi kematian. Orang yang masuk sorga tetap dia kekal. Tidak ada kematian, yang masuk neraka pun kekal, tidak ada kematian. Maka orang yang disiksa neraka, terus disiksa, terus menerus, siang dan malam. Tidak ada hentinya. Sebab Allah katakan, Kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghair hal yazuqul adab. Setiap hangus kulitnya kami gantikan dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Nah orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, kekal dalam neraka. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Dalam surah Ali Imran Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, tempat mereka neraka. Mereka ingin menebus dengan apa yang di muka bumi ini supaya bisa keluar dari neraka. Menebus dengan apa yang di muka bumi ini. Jadi orang-orang kafir dan mati kafir. Fala yuqbala min ahadi mil'ul ardi zahaba walau thalith. Mereka ingin menebus dengan sepenuh bumi emas. Bukan 1 kilogram emas. Bukan 1 ton emas. Bukan 1000 ton. Dengan sepenuh bumi yang ada berupa emas. Dia ingin tebus pada Allah. Ya Allah, saya akan tebus dengan sepenuh bumi emas, tapi keluarkan saya dari neraka. Tidak bisa keluar dari neraka. Dan mereka mendapatkan azab yang pedih dan tidak ada penolong bagi mereka. Bandingannya seperti itu. Artinya kita bersyukur kepada Allah dengan Islam yang kita miliki ini, yang kita yakini, yang kita masuk Islam, dengan orang kafir. Orang kafir, yang masih orang kafir, kekal neraka selama-lamanya. Makanya wajib kita syukuri Islam yang Allah karuniakan kepada kita ini. Syukur. Dan kita harus belajar tentang Islam. Kita ambil contoh lagi yang lain. Kedekatan seseorang kepada Nabi tidak menjamin dia masuk surga. Kecuali kalau dia beriman, dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, dan dia ittiba kepada Rasulullah. Kalau dia tidak masuk Islam, neraka. Contoh pamannya Nabi, Abu Lahab. Contoh pamannya Nabi, Abu Talib. Abu Talib bahkan mendukung dakwah Nabi. Membantu dakwah Nabi. Tapi bagaimana? Karena dia tidak masuk Islam, kekal dalam neraka selama-lamanya. Makanya kita bersyukur bahwa sekarang kita orang Islam. Ini yang pertama kita yakini. Islam ini satu agama yang hak dan Islam wajib kita syukuri dengan Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa agama Islam ini agama ilmu. bukan agama dongeng, bukan adat, bukan ra'yu, bukan kebiasaan, tapi agama dalil, agama wahyu, agama hujjah. Jadi kita harus belajar tentang Islam ini. Enggak mungkin seseorang itu lahir dalam keadaan dia berilmu, tidak mungkin. Dia harus belajar sampai dia paham tentang Islam. Dan kita lahir dalam keadaan kita tidak tahu apa-apa. Kita bisa tahu tentang Islam dengan kita belajar. Maka agama Islamnya agama dalil, agama hujjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah selama 23 tahun. Kemudian Nabi sampaikan kepada umatnya. Wahyu merupakan ilmu. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita harus ingat bahwa agama Islam ini agama ilmu, agama hujjah, agama dalil. Bukan agama nenek moyang, bukan kebiasaan, bukan adat istiadat, bukan juga ra'yu atau pendapat, bukan. Saya ambil keterangan dari Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang Yahudi atau Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani. Ketika mereka mengklaim diri mereka bahwa mereka pasti masuk surga. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 111. Allah berfirman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Mereka orang-orang Yahudi berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani, kata mereka. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW? Qul, katakan kepada mereka, haku burhanakum in kuntum sadiqin. Bawa dalil kamu, bawa hujjah kamu. Jika kamu orang-orang yang jujur. Allah menyuruh apa? Mana dalilnya? Mana hujjahnya? Kalau kalian ahli surga, kalian saja yang masuk surga, kami tidak. Mana dalil, mana buktinya? Orang Yahudi mengatakan bahwa mereka yang masuk surga. Jadi tidak perlu mengikut Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Sedangkan Nabi sudah menjelaskan orang yang tidak mengikut Nabi Muhammad SAW masuk neraka. Jadi di sini ada penjelasan dari Al-Quran, dalil, hujjah. Makanya kita tidak boleh ketika diajak kepada Quran dan Sunnah, kita katakan, ya kita ikut aja adat istiadat, kita ikut aja nenek moyang, tidak boleh. Dalam Islam yang disuruh kita ikut, dalil. Tidak boleh ikut nenek moyang. Tidak boleh kan kata orang tua kita yang dulu seperti ini. Dalilnya mana? Ketika kita berbicara tentang masalah agama, mana dalilnya, mana hujahnya? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Allah menegur orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana abahum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Kenapa beliau dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Ikut apa yang Allah turunkan. Itu Al-Quran. Dan juga sunnah Nabi. Apa mereka katakan? Kami mengikuti apa yang kami dapati bapak dan nenek moyang kami mengerjakan demikian. Kami mengikuti apa yang kata nenek moyang kami mengerjakan begitu, ya kami ikut. Apa Allah tegur lagi dalam Al-Quran ini? Apakah mereka akan ikut juga? Bapak dan nenek moyang mereka yang tidak berpikir dan tidak mendapatkan petunjuk. Ya Allah sudah ingatkan dalam surah Al-Baqarah. Jadi apakah akan ikut mereka juga yang mereka tidak berpikir dan mereka tidak berpetunjuk? Karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, karena agama Islam ini agama hujjah, agama dalil, maka kita harus menuntut ilmu. belajar tentang Islam sehingga kita tahu tentang Islam ini yang sebenarnya, bukan dengan melihat banyaknya orang atau kata orang, tapi kita belajar dalil Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Dan kita enggak boleh ikut-ikutan dalam kita beragama, enggak boleh. Allah melarang kita. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya Allah. Jangan ikut apa yang kamu tidak tahu. Jadi bapak dan ibu sekalian, dalam kita beragama dalilnya mana? Dan kita harus berkembang. Kalau dalam masalah keduniaan kita bisa berkembang, dalam masalah agama juga kita demikian. Bertambah maju, bertambah ilmu kita, bertambah ilmu kita, bertambah ilmu kita. Enggak boleh jumud, beku, enggak berkembang. Dan ilmu tidak menerima jumud. Al-ilm la yaqbalu jumud. Ilmu itu tidak menerima jumud, harus berkembang. Kalau dalam masalah keduniaan kita mau berkembang, supaya maju dan maju dan maju. Agama juga demikian. Kenapa kita dari dulu sampai sekarang kok itu-itu yang kita kerjakan dan kita enggak tahu keterangannya. Cuma ikut-ikutan. Apa kata orang banyak kita ikut. Enggak pernah kita tanya. Agama Islam bukan agama dogma. Agama Islam bukan agama doktrin, bukan. Agama Islam agama dalil, agama wahyu. Kita harus belajar bagaimana cara beragama yang benar. Harus belajar. Saya ambil contoh tentang makna la ilaha illallah yang kita ucapkan, bapak dan ibu sekalian. Kita sudah ucapkan kalimat ini, la ilaha illallah. Kita harus tahu tentang dalilnya, keterangannya bagaimana, apa maknanya. La ilaha illallah itu artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan benar selain Allah. Dan la ilaha illallah punya dua rukun. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Nafi la ilaha artinya menafikan semua yang disembah selain Allah. Isbat artinya menetapkan ibadahnya kepada Allah Taala. Kalau ditanya sebagian umat Islam, la ilaha illallah artinya apa? Rukunnya apa? Tidak tahu. Ini masalah tauhid. Bahkan disuruh cara berwudu yang benar tidak tahu. Disuruh sholat, kamu sholat seperti ini dalilnya mana? Dia tidak tahu. Saya ikut dari dulu seperti ini. Kita harus tahu dalilnya. Yang kita kerjakan, kita tahu dalilnya. Dan itu tidak berat. Dan itu mudah semuanya. Jadi ini, Bapak Ibu sekalian, ini menambah wawasan kita supaya kita paham betul tentang agama kita sendiri, agama Islam. Agama Islam. Jadi kita tidak ikut-ikutan. Dan kitab-kitab, buku-buku ada. Tinggal kita pelajari. Pelajari. Ini yang kedua tentang masalah ilmu, dan kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menuntut ilmu. Sekarang umat kajian ini dalam bentuk ceramah, tapi setelah itu kita berusaha untuk belajar kepada ustaz atau guru atau dai yang betul-betul dia faham tentang Quran dan Sunnah. Kita belajar dalilnya, sebab Nabi menyuruh kita untuk belajar. Wajib kita belajar tentang Islam, ini wajib, sebab Nabi bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Wajib kita belajar. Dan ini tidak berat. Dan ini mudah semuanya. Untuk belajar tentang Islam. Belajar tentang Islam ini. Sehingga kita paham tentang Islam. Dan orang yang berjalan untuk menuntut ilmu dimudahkan jalannya oleh Allah. Dan dimasukkan ke surga. Nabi bersabda, وَمَنْ سَلَقَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا الْجَنَّةِ. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Kalau kita berjalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan kita ke surga. Tapi ilmu yang dimaksud, ilmu syar'i. Kalau Allah sebutkan dalam Al-Quran atau Nabi sebutkan dalam hadis Nabi, ilmu yang dimaksud pertama kali ilmu syar'i. Mempelajari Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, ilmu syar'i. Yang diangkat derajatnya Allah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya Allah. oleh Allah SWT. Makanya kita harus belajar tentang ilmu syar'i ini, belajar tentang Islam ini dengan dalil. Dengan dalil, hujjah, tanya kepada ustaznya, ini keterangan seperti ini, mana hujjahnya, mana dalilnya, mana keterangannya. Tanya dalilnya. Hujjahnya tanya. Kalau kita ingin beragama ini benar, karena kaitannya dengan sorga dan neraka, supaya kita tidak salah. Supaya kita tidak salah. Harus tanya dalilnya, harus tanya keterangannya. Kemudian, bahwa sekalian, saya tambahkan lagi. Bahwa ilmu yang dimaksud, yaitu Quran, kemudian sunnah Nabi yang sahih, kemudian penjelasan dari para sahabat, radhiyallahu ajma'in. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga, ini tentang ilmu. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang ketiga, bahwa agama Islam ini adalah agama amal. Agama amal. Jadi bukannya teori, tapi amal. Jadi Islam ini harus diamalkan dalam bentuk amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Beramallah kalian, maka Allah akan melihat rasulnya dan orang-orang yang beriman. Disuruh beramal. "Wa qul i'malu." Katakanlah, beramallah kalian. Dan Nabi menyuruh kita untuk beramal. Beramal. Ilmu ini untuk diamalkan. Dan nanti pada hari kiamat, Allah akan tanyakan kepada kita, ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita belajar, diamalkan atau tidak. Dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan juga Imam Ad-Darimi, Nabi bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'alan umrihi fima afna, wa an ilmihi fima fa'ala, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an jismihi fima abla." Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Nabi bersabda, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat melainkan akan ditanya oleh Allah tentang empat perkara. Yang pertama akan ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Ilmunya diamalkan atau tidak. Yang ketiga akan ditanya tentang hartanya. Harta dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Yang keempat akan ditanya tentang capeknya, lelah letihnya untuk apa. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Jadi tanya empat pada hari kiamat. Yaitu yang pertama, umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua, ilmunya diamalkan atau tidak. Yang ketiga, hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Yang keempat, tentang capek, lelah letihnya untuk apa. Jadi ini akan ditanya oleh Allah. Di samping nanti ditanya tentang masalah tauhid. Di samping juga akan ditanya oleh Allah SWT tentang masalah sholat. Yang pertama ditanya oleh Allah, dari amal seorang hamba, yaitu sholat. Tapi yang ditanya, yang berkaitan antara hubungan manusia dengan manusia, tentang masalah darah yang pertama. Artinya kenapa dia tumpahkan darah itu? Kenapa dia membunuh orang? Itu akan ditanya oleh Allah. Dan riwayat-riwayat ini semuanya sahih. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tentang masalah amal ini penting. Jadi seorang Muslim, dia harus mengamalkan Islam ini. Dan Allah kecualikan dari kerugian. Semua manusia, semuanya merugi. Tanpa kecuali. Kecuali yang Allah kecualikan. Allah berfirman, "Wal asri, innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihan wa tawasaw bil haq wa tawasaw bil sabr." Demi masa, demi waktu, sesungguhnya, sungguh-sungguh manusia semuanya dalam kerugian. Kecuali yang tidak rugi, yang pertama orang yang beriman. Yang kedua, melakukan amal saleh, saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Maka amal saleh itu mengecualikan kita, menghindarkan kita dari kerugian. Kemudian yang harus diingat, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa amal saleh itu akan diterima oleh Allah dengan dua syarat. Amal saleh itu akan diterima oleh Allah dengan dua syarat. Yang pertama syaratnya ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua ittiba, mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa amal itu syaratnya dua. Yang pertama ikhlas. Yang kedua ittiba. Dalilnya apa? Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya, dengan lurus mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan itu adalah agama yang lurus. Allah juga berfirman, "Fa'budillaha mukhlishan lahud-din." Beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya. Ikhlas. Dalam kita beribadah, ikhlas. Jangan karena manusia. Jangan karena ingin disanjung oleh manusia. Atau karena yang lainnya. Tujuan-tujuan yang lain. Karena Allah. Yang kedua, ittiba. Dalam amal itu syarat amal, ittiba. Mengikuti contoh Nabi. Amal yang kita lakukan, ada gak contoh dari Nabi? Kalau gak ada, jangan kita lakukan. Sebab kalau salah satu syarat ini hilang, gak akan diterima. Umpamanya orang beramal ikhlas. Ikhlas. Tapi gak ada contohnya, gak akan diterima. Umpamanya saya ambil contoh. Yang mudah. Ya. Ada orang yang sholat subuh 3 rakaat. Ketika ditegur, ini sholat subuh, tidak boleh 3 rakaat. Saya ikhlas. Ada lagi yang 5 rakaat. Diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Tidak diterima. Sholat subuh 3 rakaat. Ada yang 5 rakaat. Yang diterima? 2. Dia mengatakan ikhlas. Meskipun ikhlas, tapi tidak ada contoh dari Nabi. Tidak ada contoh. Masuk sholat subuh, 3 rakaat. Tidak ada contohnya. Meskipun dia katakan ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Atau dia melakukannya sesuai dengan contoh Nabi, tapi tidak ikhlas. Dia sholat subuh, betul sholat subuhnya sesuai dengan contoh Nabi 2 rakaat, tapi dia sholatnya bukan karena Allah. Sholatnya karena temannya, karena atasannya, karena jabatannya. Sholatnya bukan karena Allah. Sesuai dengan contoh, tapi tidak ikhlas. Tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi dua syarat itu, ikhlas dan ittiba. Di amal dikatakan soleh itu kalau dia ikhlas dan ittiba. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, Allah menyuruh orang-orang yang mengatakan dia cinta kepada Allah harus mengikuti contoh Nabi. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Yaitu ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Wajib kita untuk ittiba Rasulullah. Sebab Bapak Ibu sekalian, kita ini bisa bagaimana beribadah dengan benar kepada Allah, ya dengan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak akan tahu bagaimana ibadah yang benar itu kecuali yang Nabi contohkan. Kita tidak tahu bagaimana ibadah yang diterima kecuali yang Nabi contohkan. Orang yang banyak beribadah dan juga yang diridhoi oleh Allah SWT dan amal yang diridhoi Allah, yaitu amal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Imam Fudail bin Iyad ketika menjelaskan ayat dalam surah Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik, bukan paling banyak, paling baik amalnya. Dijelaskan oleh Imam Fudail bin Iyadh rahimahullah, yang dimaksud yang paling baik amalnya yaitu akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas, dia mengerjakan semata-mata karena Allah, dan benar, dia mengerjakan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Yang pertama Islam, ya, yang harus kita yakini. Yang kedua itu apa? Ilmu. Yang ketiga, dari prinsip agama Islam ini, amal. Kita sibukkan diri kita dengan amal, amal-amal soleh, dengan syarat ikhlas dan ittiba'. Sekarang yang keempat. Yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa agama Islam ini agama tauhid. Semua nabi, semua rasul diutus oleh Allah untuk mendakwakan dakwah tauhid. Bagaimana supaya umat ini beribadah hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lain? Dia takut kepada Allah, dia cinta kepada Allah, dia mengharap hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Dia bertaubat kepada Allah. Seluruh ibadah dilakukan kepada Allah. Dia minta tolong hanya kepada Allah, minta tolong di saat sulit hanya kepada Allah. Seluruh bentuk ibadah ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua nabi dan rasul, semua dakwahnya mendakwakan dakwah tauhid. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36, Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya hendaklah beribadah hanya kepada Allah dan jauhkan tagut. Tagut artinya apa-apa yang disembah selain Allah. Semua nabi dakwahnya sama, satu tauhid. Maka itu Allah menjauhkan syirik. Makanya enggak boleh orang menyekutukan Allah di masjid-masjid Allah. Tadi disebutkan ya, tentang kepengurusan masjid dan harus dijaga tentang masjid ini. Dan yang paling penting untuk menjaga masjid, bagaimana masjid ini diramaikan dalam rangka mengikuti sunnah Nabi dan mentauhidkan Allah SWT. Allah berfirman di dalam surah Al-Jin, surah Al-Jin, Allah berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Masjid-masjid ini milik Allah, maka jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah di dalamnya. Para mufassirin menjelaskan ada dua makna. Yang pertama, yang disebut masjid yaitu a'dha'u sujud, anggota sujud. Anggota sujud ini tidak boleh kita sujud kepada selain Allah, tidak boleh. Tidak boleh. Siapapun dia orangnya, tidak boleh sujud. Rukuk dan sujud hanya untuk Allah. Tidak boleh orang sujud kepada yang lain. Maka ketika seorang sahabat pulang dari Syam, kemudian datang kepada Nabi, sujud kepada Nabi. Nabi menegur, kenapa engkau sujud? Jadi Nabi makhluk yang paling mulia. Sayyidul Anbiya al-Mursalin. Nabi adalah makhluk yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Sujud. Sahabat ini ditegur oleh Nabi. Tidak boleh sujud, tidak boleh. Kalau seandainya boleh seseorang sujud, aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Karena besarnya hak suami yang wajib dipenuhi oleh para wanita. Tidak boleh. Kepada Nabi yang mulia, yang diampunkan semua dosanya, yang pertama kali membuka pintu sorga, sorga yang paling tinggi, kekasihnya Allah Nabi Muhammad SAW. Orang sujud tidak boleh. Apalagi orang yang derajatnya di bawah Nabi. Siapa saja dia? Apakah dia ustaz, dia dai, atau dianggap wali atau ulama, atau dia sebagai pejabat, tidak boleh orang rukuk dan sujud kepadanya, tidak boleh. Rukuk dan sujud ini hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Itu yang pertama mana? Anggota sujud. Itu milik Allah. Makanya orang sujud, hatta kepada orang tuanya enggak boleh. Kalau di Jawa itu ada istilah sungkem, tidak boleh. Sujud kepada orang tua tidak boleh. membungkukkan badan tidak boleh. Rukuk dan sujud hanya milik Allah. Yang kedua, makna masjid itu yang dimaksud tempat ibadah. Tempat ibadah masjid ini tidak boleh orang berbuat syirik atau berdoa dia kepada selain Allah menyebut dengan nama-nama nabi atau wali, tidak boleh. Kalau dia berdoa langsung kepada Allah, sebut nama Allah. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 60, dan Allah berfirman, dalam kalian semuanya berdoa kepadaku, tidak kepada yang lain dan tanpa perantara, berdoa langsung kepadaku. Kata Allah, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina. Langsung berdoa kepada Allah. Dan Allah itu dekat dengan kita, mendengar semua yang kita minta kepada Allah. Makanya disebutkan ketika orang bertanya Allah itu dekat atau jauh, maka disebutkan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bil'allahum yarshudun. Mereka bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan kepada mereka, aku dekat. Tapi Allah dekat, meskipun Allah berada di atas langit, di atas arsy, Allah bersemayam di arsy, tapi Allah melihat semua yang dilakukan oleh makhluk ini. Allah mendengar apa yang dilakukan oleh makhluk ini, dan Allah mendengar doa-doa hambanya. Maka Allah akan kabulkan orang-orang yang berdoa apabila mereka memenuhi syarat-syarat dalam berdoa. Jadi tidak boleh orang-orang berdoa umpamanya datang ke kuburan tertentu minta kepada mereka, tidak boleh. Tidak boleh datang ke kubur-kubur yang dianggap keramat minta, tidak boleh dalam Islam. Berdoa langsung kepada Allah. Yang memberikan manfaat kepada makhluk ini hanya Allah. Yang dapat menolak bahaya hanya Allah, tidak ada yang lain. Ketika kita terkena musibah, petaka, penyakit, kefakiran, kesulitan, kesusahan, yang dapat menghilangkan kesulitan itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Semua bencana, petaka, yang dapat menghilangkan hanya Allah, tidak ada yang lain. Wa iyamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila kamu ditimpa oleh bahaya, tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah Taala. Ini harus kita yakini seyakin-yakinnya bahwa agama Islam agama tauhid, dan enggak boleh kita berbuat syirik. Enggak boleh kita memalingkan ibadah kepada selain Allah, tidak boleh. Lebih-lebih di masjid Allah ini harus betul-betul kita mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik. Kemudian yang kelima, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang kelima, bahwa agama Islam ini, yang harus kita ingat, bahwa agama Islam adalah agama yang mudah. Mudah. Islam ini mudah, tidak sulit. Kadang-kadang orang ketika disampaikan tentang masalah akidah, tentang ibadah, tentang masalah fikih atau yang lainnya, dianggap oleh mereka berat agama Islam ini. Agama Islam mudah, tidak ada satu pun yang sulit dalam agama Islam, semuanya mudah. Tidak mungkin Allah turunkan Al-Quran yang akan menyusahkan makhluknya, tidak mungkin. Allah berfirman, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kami tidak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan kalian. Quran diturunkan oleh Allah untuk memudahkan semua umat Islam ini. Agama Islam agama rahmat. Agama Islam agama yang mudah. Karena itu Nabi diutus oleh Allah untuk memudahkan. Semuanya mudah. Tidak ada satu pun dalam agama Islam yang sulit, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang rumah tangga, tentang semuanya mudah, tidak berat dan tidak sulit. Dan Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kepada kalian kemudahan dan Allah tidak mengendaki kesulitan. Dan Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama Islam ini agama yang mudah. Jadi agama Islam mudah, tidak sulit. Dan tidak berat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita diperintahkan sesuatu yang wajib, tentang masalah akidah tadi, tentang tauhid, menjauhkan syirik. Mudah, tidak sulit. Mengikuti Rasulullah, ittiba, ikhlas, tidak sulit. Menuntut ilmu, tidak sulit. Semuanya mudah. Mudah, semuanya mudah. Atau ibu-ibu umpamanya disuruh pakai jilbab dengan sempurna yang menutup auratnya, mudah, tidak sulit. Atau bapak disuruh untuk sholat berjamaah di masjid, mudah, tidak berat. Masjid dibangun ini supaya diramaikan dengan sholat berjamaah, semuanya mudah. Seluruh syariat Islam ini semuanya mudah dan tidak ada keberatan padanya. Kalau ada orang mengatakan bahwa agama Islam itu berat, keras, bahkan ada yang mengatakan agama Islam itu keras, bahkan ada yang mengatakan dai-nya keras. Tidak keras. Quran tidak keras. Sunnah Nabi yang sahih tidak keras. Cuma ketika kita menyampaikan dengan tegas, dengan dalil, nah orang katakan keras. Dan akhirnya menyebar keras, keras. Akhirnya orang akhirnya tidak mau ikut agama Islam yang hak ini. Sebab yang jelek itu gampang disebarkan oleh syaitan. Disebar. Yang baiknya, yang benarnya enggak diambil. Ini agama Islam ini, Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran ini sebagai apa? Furqan. Furqan artinya pembeda. Pembeda ini hak, ini batil. Ini tauhid, ini syirik. Ini benar, ini salah. Ini jalan yang lurus, ini jalan yang sesat. Jelas Quran itu menjelaskan nama Quran. Semuanya lengkap. Di Quran dan di Sunnah Nabi lengkap. Cuma ketika kita menyampaikan dengan tegas, orang mengatakan, waduh keras ya. Padahal tidak keras. Dalil yang disampaikan. Hadis yang disampaikan. Bukan keras. Salah paham karena ikut apa kebanyakan orang menilai. Orang awam menilai karena kebodohan. Karena banyaknya dosa, karena ikut dengan masyarakat, dan juga karena mengikuti banyaknya orang. Sedangkan dalam agama ini, orang banyak bukan ukuran kebenaran. Nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Perasaan dan ra'yu bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran adalah wahyu. Makanya ketika disampaikan, yang hak ini kadang-kadang orang mengatakan, ini berat. Tidak berat. Cuma kalau dikatakan tegas, ya tegas. Sebab kita ini harus tegas dalam kita mengambil sikap dan juga mengikuti agama. Supaya kita selamat. Supaya selamat. Saya ambil contoh, misalnya seorang bapak mengatakan kepada anaknya. Ya, anak-anak kalau kamu mau sholat silahkan, gak sholat juga silahkan. Benar atau tidak omongan ini? Benar atau tidak? Tidak benar. Orang tua harus tegas, kamu wajib sholat. Tegas. Bukan keras. Supaya dia betul terbiasa untuk sholat. Atau dia punya anak perempuan. Jangan dikatakan, ya terserah kamulah, kamu pakai jilbab boleh, nggak pakai jilbab juga nggak apa-apa. Ini orang tua yang nggak benar yang seperti ini. Dia harus tegas, kamu seorang wanita wajib pakai jilbab, menutup aurat wajib. Karena dasarnya Quran dan dasarnya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan itu selamat. Kita ingin selamat, kita juga istri dan anak kita selamat. Ketegasan itu penting. Ketegasan itu penting. Makanya dalam menyampaikan dakwah juga perlu ada ketegasan. Kalau tidak, diserahkan kepada kaum muslimin, nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana pemahaman yang benar, mana pemahaman yang salah, nggak tahu masyarakat. Dijelaskan ini benar, ini salah, sehingga mereka tahu. Karena Allah sudah jelaskan semuanya. Wa kadzalika nufassilul ayat wa tastabina sabilul mujrimin. Demikian kami tegaskan jalan ini kepada manusia supaya jelas jalan orang-orang yang sesat kata Allah. Jelas. Jadi kita menyampaikan yang hak ini kepada kaum muslimin, tegas itu bukan berarti keras, tapi jelas supaya umat Islam ini paham. Kemudian bapak ibu sekalian, yang terakhir yang perlu saya sampaikan, bahwa dalam kita beragama ini, tentunya kita berusaha untuk berpegang teguh dengan Islam ini. Dengan kuat. Dan kita berpegang dengan Quran, sunnah Nabi yang sahih. Menurut pemahaman para sahabat, ini harus kita pegang keras-keras. Para sahabat yang lebih paham tentang Al-Quran dan sunnah Nabi. Dan mereka sudah laksanakan, kita pegang keras-keras. Cuma yang harus kita ingat, tantangan banyak. Cobaan banyak. Ujian banyak. Maka kita harus sabar. Sabar dalam kita menuntut ilmu. Sabar dalam kita mengamalkan ilmu. sabar juga dalam kita mendakwakan kepada istri kita, anak kita, keluarga kita, masyarakat, kaum muslimin. Harus sabar. Kita sampaikan dakwah dengan ilmu. Kita sampaikan kepada mereka dengan lemah lembut, tapi tegas. Lemah lembut, tapi tegas. Kemudian juga kita sabar. Karena apa? Cobaan dan ujian itu tetap ada. Jadi tidak semua orang ketika kita sampaikan menerima dakwah kita, tetap ada orang yang mencela, mencaci maki, ada yang tidak suka, ada yang kontra, wajar. Semuanya demikian, hatta dalam kehidupan dunia seperti itu, apalagi dalam kehidupan beragama. Hatta dalam kehidupan dunia ya, seperti itu juga. Ketika kita jual beli, ada yang suka dengan kita, ada yang tidak suka. Begitu juga dalam masalah kita beragama. Makanya kita harus sabar dalam semua hal menuntut ilmu, kita belajar, berdakwah dan segala macam, kita harus sabar. Dan itu saja yang perlu saya sampaikan, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Kalau ada yang kurang jelas, mungkin ada satu atau dua pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan. Karena biasa saya dalam kajian-kajian selalu memberikan kesempatan untuk tanya jawab. Dengan tanya jawab itu juga akan bertambah pemahaman kita. Jadi mungkin ada satu atau dua pertanyaan sebelum kajian ini ditutup. Silakan. Yang berkaitan dengan materi, terutama dari yang ada di sini dari pengurus masjid yang ada di Bengkalis ini, kalau mau tanya silakan. Diutamakan yang ada di tempat ini. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.